Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring pun Ritapila. Sim kuring pun Inong. Sim kuring Rika Rafika. Sim kuring Yayan Jatnika. Pribaros Dewi Adzkia. Sim kuring Tika Zens Bintang Pantura. Sim kuring Abah Agus. Sim kuring Yana Kermi. Sim kuring Ria Fitria. Ulah hilap, like dan subscribe. Tuh hilap oge nge-share di YouTube channel Bandung Musik. Terhilapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hilang. ayeuna sagala susah jeung sagala sulit dina sagala rupa kudu dibarengan ku duit lamun hayang apel ka awewe hate bingung lamun teu nyakuan duit pikiran oge asa sempit hirup meni asa kajepit duit, duit piraku atuh kudu ngukut kencit duit, duit piraku atuh kudu nodong pake ari init isu balik peting ngabelaan ngangan duit panas poe enjeng berdar gelap kerminuhan kebutuhan diima duit, duit piraku atuh kudu ngukut kencit duit, duit piraku atuh kudu nodong pake ari apel ka awewe hate bingung lamun teu nyakuan duit pikiran oge asa sempit hirup meni asa kajepit duit, duit piraku atuh kudu ngukut kencit duit, duit piraku atuh kudu nodong pake ari isu balik peting ngabelaan yangan duit panas poe enjeng berdar gelap kerminuhan kebutuhan diima duit, duit piraku atuh kudu ngukut kencit duit, duit piraku atuh kudu nodong pake ari isu balik peting ngabelaan niangan duit panas poe jeung berdar gelap kerminuhan kabutuhan diima duit, duit piraku atuh kudu ngukut kencit duit, duit piraku atuh kudu nodong pake ari duit, duit piraku atuh kudu ngukut kencit duit, duit piraku atuh kudu nodong pake ari. Pasti dia bisa sare gara hende anu marende kahayang mah menang jodoh nu alus alus parawan atau randa mulus tu siap dibius. Kamera an ukur bisa nelpon yang kuring boga HP jadul. Anu heueuh kameraan ukur bisa nelepon jeung SMS-an. Heueuh katingaleun jaman. Kerek malam mingguan kuring arek ngajanjian tek nelepon HP na eueuh pulsaan. Kacian gara-gara HP jadul kuring jadi asap pehul nempo pakur di foto selfie sadian kalah jadi panas baranan. Gara-gara HP jadul kuring jadi asap pehul patur Facebookan deng chatting-chattingan asa korban perasaan. Kuring boga HP jadul anu eueuh kameraan ukur bisa nelepon jeung SMS-an teleuh katingaleun jaman. si belem mun deket sok ngerenyek. Si belem cintana kemenihanet. Si belem beraneka rasa. Sa sa sa. Si belem memang cantik jelita. Si belem mengandung vitamin C. Si pelem tak pernah membuat bete. Si pelem memang cewek yang kece. Si pelem bukan tipe cewek matre. Di uu dan koboi dudut, di dodoho ucing garong. Sok di olong ujangan uler. Belum teh harer-harer. Ih, hare-hare. Loba nure kemulung muntah. Bandar toge, bandar uyah. Jang ukun nur resep nikah. Nungguan si pelem pisah. Lem, lem, lem memang pelem. Lem, lem, lem rek di kerem. Lem, lem, lem memang pelem. Lem, lem, lem rek di kerem. Si pelem cinta nak kemenihan. Si pelem beraneka rasa. Sa sa sa. Si pelem memang cantik jelita. Si pelem mengandung vitamin C. memang ininya awe tukang meluyur salaki batu busur mukitu disebat bayur tak tak ge lamun sejati awe awak hade rupa hade kalakuan oge oma oma si hade memang ini awe nubalik iti omomun bari jentriti disebutnya putih kering disebut jablay lain, tiap lain. Lain, lain, lain, lain. Cek saha majap lain. Memang kuring hampir hayang. Nyokian jajakan gandang. Tapi siun nama dosa. Tegas harapan runtuh teayang pisan gunana lir hayam disambelang asa tungkah bumi alam ngabuntu segala laku. Layangan pegatan lina gumantung kana angin asa kumaha awak gageter Bobokohan, buka YouTube, belanja online, nih jodoh niang gawi make kuota hey hey make kuota meli kuota modalna meli kuota Kalesan pisan harita toe teu hujan ngahaja kuring duaan indit bari mawajang kuring anten di alam ini. Daripada hirup nganggur nabeh keur teu payu ah mending urang dagang lotek we ka dieu yeuh. Sok palade lotek lotek lotek lotek. Dijamin mah uciwakeun ye, dijamin murah meriah ye. Sok kepala rayun kepala rayun ah tong isin-isin para bantu. Yuh sok sok. Dagang lotek sisi jalan nu dagang ngalelengohan loba anu panasaran. Gemulung tersuhu-suhu dewasa Dara, nandang tunggara, samun lila lelengohan, osok nyeredet ninggalin nu bobogohan, ukur ku meta bari cidu di tereyan, ari keur kieu osok inget ka mantan. Pikiran ngeres, teenggas-enggas, coba niat kontak leres, coba-coba deui milari di medsos, kontak-kontak deui bari ngaharewos, kumalamun urang aja papanggihan, tapi tong lilanya ayeuna pisan, manehna ngajawab nyieun penasaran. Jika saan aya jatah mantan, omat di sanguan nyaka hatu lumayan. Memang orang ukur mantan, hendak boga hubungan, tapi lamun sorangan ngarasa kesepian. Hayu kadieu akan lin ukur ngirim pesan, tong kasieunan lamun hayang ngasaan. Bunga kacida basa manehna balaka, teu percaya siga ngimpi tapi nyata aslina eta. Kadinya rek dibere di luhur ka dada ping-ping lain PHP. Jika saan aya jatah mantan, omat di sanguan nyaka hatu lumayan. Kangen badi ulah diungke-ungke, nyahayu wae urang sileh kepende. Tah kieu geuning darasana, jadi jomblo teu bisa kumaha. Mun parengker hayang melanda, jajang mantan oge nikmat kacita. Ah, ngararena ti mantan, menang jatah edek isu berang sore peting sang mantan bisa. Ya lumayan mantan nyieun kesangan, yudi sanguan nyaka hatur lumayan. Jika saan aya jatah mantan, omat di sanguan nyaka hatur lumayan. Kang membade ulah diengke-engke, nyahayu wae urang silih tepende. Jika saan aya jatah mantan, omat di sanguan nyaka hatur lumayan. Kangen badi ulah diungke-ungke, nyahayu wae urang silih tepende. orang jauh bisa ngobrol unggah waktu. Tiap SMS-an atau nelpon gak jadi pikiran walau busa kebobolan. Nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Boga kabogo jauh mentas laut leuweung gunung, tapi apel teu bingung cukup halo di telepon. Thank you. bulan nya angan nyak sian hate nu keur bimbang waktu keur urang duaan waktu keur urang pasini janji tinggal janji cinta tinggal Anjen. milih pameger, neng tegeda bingung, mangga pade milih saha di antara ieu nu tilu. Abdi dik dik bintang sinetron, main dina preman pensiun. Akang mah Kang Babatea, penodong asal India, nu ganteng ke bina-bina. Bade milih Akang Mangga, nu katelah na Kang Cengli, kasohor jaman nu bageur, tara lebar ku rejeki. Dik-dik bintang sinetron, main dina preman pensiun. Akang mah Kang Babatea, penodong asal India, nu ganteng ke bina-bina. Subscribe tuh hilap oge nge-share di YouTube channel Bandung Musik. Tuh hilapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.